tua tua tua dek tua tua nyujanan asemono acupat penggalingmu terus terus terus terus ganmu nasoni karo dewe sepisan lagi ketemu ngapusi. Aduh pulang ngadik diwadai tenggi ayat kowe lunga mengko piye ing wayah wengi bingung aku karena mulih mas aku tenang mulih aku gak akuan aku gak tahan menghibur diri aku wak susur di bojo neng tumur tumpah ancur wanita kanjar kinsel api tulikur wanim rongos telah ngamusin rongos telah waduh ake, waduh kok nyujanane asemono cepet penggalingmu terus terus terus kanmu nasoni karo dewe sepisan lagi ketemu tuku lengane diwani tengki ayen kowe lunga mengko piye ning wayah wengi.